بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca tafsir surat Al-Hadid. Kita masih berada pada ayat yang ke-8 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian, dan sungguh dia Allahu Azza wa Jalla telah mengambil janji bersama kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Huwalladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin. Dia Allahu Azza wa Jalla yang telah menurunkan atas hambanya ayat-ayat yang jelas. Liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Dengannya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terhadap kalian Maha Pengasih dan Penyayang. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Dan mengapa kalian tidak berinfak di jalan Allah? Walillahi mirathus samawati wal ardh. Dan bagi Allah Azza wa Jalla warisan langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama, kata Allah Jalla wa'ala, kalian tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum pembukaan kemenangan, sebelum kemenangan, wa qatal, dan tidak sama orang yang berperang sebelum kemenangan itu. Ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka-mereka lebih besar derajatnya dibanding dengan orang-orang yang berinfak setelah itu, wa qatalu, dan mereka berperang. Wa kullaw wa'adallahu al-husna. Namun semua atau masing-masingnya telah Allah janjikan surga kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang kalian perbuat Maha mengetahui. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapa lagi atau siapa yang akan memberikan pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Maka dia Allah Jalla wa'ala yang akan melipat gandakan baginya atau pembayarannya, dan baginya pahala yang mulia. Walahu ajrun karim. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma dhaqara sabab ad-da'i, sabab ad-da'i lahum ilal iman. wa adamal mani'i minhum. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebab yang mengajak mereka kepada iman. Wa adamal mani'i minhum. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan tidak ada penghalang untuk dia beriman. Faqala, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin. Ay, wa ma alladhi yamna'ukum minal iman. Apa yang menghalangi kalian dari keimanan? Wal halu anna ar-rasula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalur rusul afdalar rusuli wa akramahum da'in da'a wa akrama da'in da'a ila Allah wa akramu da'in da'a ila Allah yad'ukum. Padahal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya afdalar rusul wa akrama da'in, rasul yang paling utama, rasul yang paling mulia, dai yang paling mulia, da'a, dia telah mengajak kalian kepada Allah azza wa jalla, yad'ukum, menyeru kalian, fahadha mimma yujibul mubadarata ila ijabati da'watihi. Ajakan dan seruan Rasul alaihi salatu wassalam ini yang mengharuskan untuk segera memenuhi panggilannya, menyambut dan mengikuti al-haq yang dibawa olehnya, wal ijabati lil haq alladhi jaa bihi. Wa qad akhadha 'alaykumul 'ahda wal mithaqa bil iman in kuntum mu'minin. Dan dia telah mengambil atas kalian janji-janji, perjanjian dengan keimanan jika kalian beriman, kata Allahu jalla fi'ula di dalam ayat. Wa ma'a dhalik ma'a lutfihi wa inayatihi bikum annahu lam yaktafi bimujarradi da'wati rasuli alladhi huwa ashraful alam bal ayyadahu bil mu'jizat wa dallakum ala sidqi ma ja'a bihi bil ayatil bayyinat. Bersamaan dengan itu semua, termasuk dari kelembutan Allah Azza wa Jalla, perhatian, kasih sayang dan kelembutan Allah, kasih sayang, perhatiannya kepada kalian, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mencukupkan dengan sekedar seruan Rasul alaihi salatu wassalam, yang dia adalah alam yang paling agung, yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Bahkan Allah Jalla wa Ala membantu beliau, menguatkan beliau dengan mu'jizat dan menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa dallahum, dan Allahu jalla wa ala menunjukkan bukti atas kebenaran apa yang dibawanya dengan tanda-tanda atau ayat-ayat yang jelas. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada alasan untuk menolak seruan dan ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, sebagai bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah tabaraka wa ta'ala tidak mencukupkan dengan ajakan dan seruan beliau menuju keimanan, namun Allahu Jalla wa Ala mendatangkan bukti-bukti, ayat, mukjizat-mukjizat beliau alaihi salatu wassalam untuk menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun persoalannya adalah hidayah itu di tangan Allah jalla fi'ula. Falihada qala, berdasarkan ini Allah jalla wa ala berfirman, huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dia Allah jalla wa ala yang telah menurunkan kepada hambanya ay rasul alaihi salatu wassalam bukti-bukti, ayat-ayat yang jelas, ay zahirat, tudillu al ahlal uquli ala sihhati jami'i ma ja'a bihi, yang nyata, yang terang benderang, menunjukkan kepada para pemilik akal atas kebenaran semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu huwal haqqul mubin, apa yang dibawa oleh beliau adalah kebenaran, haqqul yaqin, kebenaran yang pasti. Apa tujuan? Liyukhrijakum biirsalir rasuli ilaikum, biirsalir rasuli ilaikum wa ma anzalahu Allahu ala yadihi minal kitabi wal hikmah, dengan tujuan pengutusan rasul tersebut kepada kalian dan apa yang diturunkan Allah melalui tangannya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari al-kitab ay al-Qur'an wal hikmah ay as-sunnah, liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian, minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, ay min dhulumatil jahli wal kufur ila nuril ilmi wal iman. Kata beliau, mengeluarkan kalian dari kegelapan kebodohan dan kekufuran menuju cahaya ilmu dan iman. Wa hadha min rahmatihi bikum wa ra'fatihi haythu kana arhama bi'ibadihi minal walidati biwaladiha. Ini adalah bentuk kasih sayang dan pengasih Allah Azza wa Jalla, di mana dia Allah Jalla wa Ala lebih menyayangi hambanya dibanding dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terhadap kalian maha pengasih dan maha penyayang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi tidak kurang Allah Jalla wa Ala mengajak, memanggil melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, menurunkan bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tetap keputusan hambanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia lebih mengetahui, Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa yang patut mendapatkan petunjuk, dan dia yang maha mengetahui siapa yang tidak layak untuk mendapatkan petunjuknya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, semua keputusan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita langsungkan. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard, ay wa man ladzi yamna'ukum minan nafaqati fi sabilillah, apa yang mencegah kalian untuk berinfak di jalan Allah, apa, wa hiya turukul khair kulluha wa yujibu lakum an tabkhalu, sementara jalan Allah itu jalan kebaikan semuanya, apa yang mengharuskan kalian untuk bersifat bakhil? Kata beliau barakallahu fikum menjelaskan, wal hal annahu laisa lakum syai. Padahal kondisinya kalian tidak memiliki apa-apa. Apa yang menghalangi kalian untuk berinfak di jalan Allah? Padahal semuanya adalah kebaikan, jalan kebaikan. Apa yang mengharuskan kalian untuk bersifat bakhil? Apa? Sementara kata beliau, kalian ini tidak punya apa-apa. Bal lillahi mirathus samawati wal ard. Semuanya warisan langit dan bumi adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Fajami'ul amwal satantaqilu min aydikum. Semua harta ini akan pindah dari tangan kalian. Au tunqaluna anha, atau kalianlah yang akan dipindahkan darinya. Artinya, kalian akan meninggalkan, atau harta itu akan meninggalkan kalian. Thumma ya'udul mulk ila malikihi tabaraka wa ta'ala. Yang kemudian kepemilikan itu, kerajaan langit dan bumi, akan kembali kepada pemiliknya, Allah tabaraka wa ta'ala. Apa? Apa yang menghalangi kalian untuk berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala? Apa yang mencegah kalian, yang mewajibkan kalian, wa yujib lakum an tabkhalu, yang mewajibkan kalian untuk bersifat bakhil, itu apa? Sementara kondisinya adalah kalian tidak punya apa-apa, semuanya adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Semuanya akan kembali kepada Allah tabarak wa ta'ala. Kata beliau, fagtaniful infaqa madamatil amwalu fi aydikum wantahizul fursata. Maka kata beliau, manfaatkanlah kesempatan untuk berinfak selama harta itu ada di tangan kalian, dan kerjakanlah, isilah, manfaatlah kesempatan yang dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma dhakara ta'ala tafadulal a'mali bihasabil ahwali wal hikmatil ilahiyah. Setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan apa yang menghalangi kalian untuk tidak berinfak di jalan Allah, padahal harta semuanya akan pindah dari tangan kalian, atau kalian yang akan dipindah atau meninggal atau dipindahkan dari harta benda tersebut, lalu semuanya akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau berpesan kepada kita, fagtanibul infa, maka bersemangatlah kalian, manfaatkanlah peluang untuk berinfak selama harta itu ada di tangan kalian. Wantahizul fursata, dan manfaatkan sebaik mungkin isi al-fursah, kesempatan. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan akan adanya tafadulal amal, perbedaan amal, nilai amal sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kebijaksanaan Allahu Jalla fi'ula. Faqala, Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama kalian, tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum al-fatah, kemenangan, wa qatala, dan berperang. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itulah yang lebih besar dan tinggi derajatnya dibanding dengan orang-orang yang berinfak setelah kemenangan itu dan mereka berperang. Beliau menjelaskan, al-muradu bil-fathi huna هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض فدخل الناس في ذلك الوقت في دين الله أفواجا واعتز الإسلام عزا عظيما. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-fatah di dalam ayat ini adalah Fathul Hudaybiyah, kemenangan pada perjanjian Hudaybiyah. Apa ketika terjadi perdamaian, perjanjian antara Rasul alaihissalatu wassalam dan suku Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah itu termasuk dalam pembukaan kemenangan yang sangat besar. Kenapa? Karena setelah perjanjian Hudaybiyah itu, banyak perkara besar terjadi. Satu, menyebarnya Islam. Kedua, muslimin bercampur dengan orang-orang kafir. Ketiga, berdakwah kepada agama Allah Jalla wa'ala tanpa ada penentangnya, sehingga manusia masuk ke dalam Islam di saat itu afwaja, berbondong-bondong. Islam menjadi mulia dalam kemuliaan yang besar. Wa kanal muslimun qabla hadal fathi la yaqdiruna ala da'wati ila ad-din fi ghairi al-buq'ati allati aslama ahluha kal madinati wa tawabi'uha. Al-muslimun sebelum perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah ini, al-muslimun tidak memiliki kesanggupan untuk berdakwah kepada ad-din, kepada agama, menuju agama di luar tempat yang penduduknya telah berislam, seperti kota Madinah dan yang sekitarnya. Muslimun sebelum perjanjian Hudaybiyah tidak ada kesempatan dan peluang, tidak ada kemampuan untuk menyebarkan dakwah di selain tempat yang penduduknya berislam, seperti kota Madinah, penduduknya muslimin, atau yang yang sekitar kota Madinah, barakallahu fikum. Sebelum itu tidak mampu, karena betapa kuatnya orang-orang kafir kepada Allah tabarak wa ta'ala. Wa kana man aslama min ahli Makkah wa ghairiha min diyaril musyrikin yu'dha wa yukhaf. Siapapun yang masuk Islam dari kalangan penduduk Mekah sebelum perjanjian Hudaybiyah, beliau berbicara sebuah kenyataan atau kondisi sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Orang yang masuk Islam dari penduduk kota Mekah dan selainnya, min diyaril musyrikin, dari negerinya musyrikin, yu'dha, disakiti, wa yukhat, diteror, barakallahu fikum. Fadhalika kana man aslama qabla al-fathi wa qatal a'zamu darajatan wa ajran. Fadhalika kana man aslama qabla al-fathi wa qatal a'zama darajatan wa ajran. Oleh karena itulah, orang yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah, atau berinfak seperti yang disebutkan sebelum perjanjian Hudaybiyah, itu lebih besar derajat dan pahalanya, ganjarannya, mimman lam yuslim wa yuqatil wa yunfik illa ba'da dhalik. Dia tidak masuk Islam kecuali setelah perjanjian Hudaybiyah, tidak berperang ikut berperang kecuali setelah perjanjian Hudaybiyah, tidak berinfak kecuali setelah perjanjian Hudaybiyah. Ada tafadhul, ada nilai barakallahu fikum dalam beramal rahimani wa rahimakumullahu jami'an terhadap orang yang lebih dahulu menghadapi masa-masa kegentingan dalam berislam, menjaga dan mempertahankan barakallahu fikum agamanya. Tentu ini nilai setiap perjuangannya itu lebih tinggi. Maka disinilah barakallahu fikum kita mengetahui, jikalau seseorang istiqamah di atas manhaj ini, barakallahu fikum, istiqamah di atas dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, dan dia termasuk orang-orang yang pertama kali, dan dia istiqamah, tentu barakallahu fikum lebih memiliki ya kebaikan yang besar dibanding dengan orang yang belakangan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan itu kita tidak pungkiri barakallahu fikum. Selama dia istiqamah di atas manhaj, di atas dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Walaupun mungkin dari sisi keilmuan orang yang belakangan lebih hebat, lebih pintar ini, lebih pintar itu, karena taqaddum, ya, berada pada kondisi terdepan barakallahu fikum, atau lebih awal, itu tetap memiliki nilai plus apabila dia menjaga apa yang telah dipilihkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum buatnya. Yang memulai itu tetap lebih afdal dan utama apabila dia istiqamah dibanding dengan setelahnya barakallahu fikum, walaupun mungkin lebih a'lam, lebih hebat ilmunya dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang disebutkan, karena tantangan yang dihadapi di awal-awal dakwatu sunnah wa dakwatu salafiyah barakallahu fikum berbeda dengan ujian-ujian setelahnya. Kita menemukan dari seorang akhwat misalkan barakallahu fikum, dia harus berperang barakallahu fikum yang belum pernah terjadi setelah itu. Diambil pakaiannya, terkadang dibakar oleh kedua orang tuanya, jilbabnya dibakar barakallahu fikum. Tantangan yang sangat hebat dan berat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fik, di saat kita menemukan seseorang yang lebih dahulu dengan kita di dalam dakwah ini, dalam perjuangan dakwah ini, lalu kemudian dia istiqamah di atasnya, maka dia memiliki nilai plus barakallahu fikum, walaupun mungkin dia adalah lebih muda dari dirinya. Walaupun dia lebih muda barakallahu fikum dari dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jalla menjelaskan adanya tafadhul, adanya nilai barakallahu fikum amal, perbedaan amal rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dengan al-ahwal, dengan kondisi. Namun perlu kita ketahui apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang sering kita barakallahu fikum sampaikan, bahwa tafadhul, bertingkat dan berbedanya amalan seseorang itu tergantung dari ma, apa yang ada fi kulubi min a'malil batin, apa yang mendasari amalan lahiriah itu, yaitu amalan batin barakallahu fikum. tafadhul itu terjadi. Dan ini tentu landasan. Kalau dari sisi ahwal, dari sisi barakallahu fikum, kondisi yang dahulu lebih. Tapi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah menyebutkan yang akan menjadi jurang pembeda nilai amalan itu adalah apa yang terdapat di dalam batin kita. Kalau kita mengkaji yang dimaksud dengan amalan-amalan batin adalah keikhlasan yang ada pada diri seseorang. Kedua, barakallahu fikum, harapan. Yang ketiga adalah rahbah, kekhawatiran dan rasa takut yang ada pada dirinya jikalau amal perbuatannya ini tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Keberikutnya adalah al-khusyuk, kekhusyuan seseorang dalam melakukan sebuah amalan. Barakallahu fi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tawakalnya seseorang, kesabaran dia, as-siqah yang ada pada dirinya. Ini yang menjadi jurang pembeda penilaian di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sama-sama belajar, duduk, lelah, capek, barakallahu fikum. Belum tentu hasilnya di sisi Allah, nilainya di sisi Allah jalla wa ala sama. Rahimani wa rahimakumullah. Belum tentu. Kenapa barakallahu fikum? Karena yang mendasarinya dari amalan-amalan batin, mungkin kekhusyuan kita kurang berpengaruh. Mungkin barakallahu fikum keikhlasan kita ya tidak sepenuhnya berpengaruh. Atau harapan kita berharap jikalau apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala kurang. Atau mungkin kekhawatiran kalau kesempatan pada malam hari ini kekhawatiran tidak diterima oleh Allah jalla wa ala, tidak ada sama sekali. Misalkan barakallahu fikum, ini akan bisa menjadi jurang pembeda dalam penilaian ketaatan yang kita lakukan. Namun tentu kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala bantuannya, pertolongannya, barakallahu fik, untuk kita bisa mendasari amalan-amalan ini dengan dasar yang kuat dan kokoh. Beliau menjelaskan, walihada kana sabiqun wa fudala'u sahabah ghalibuhum aslama qabla al-fathi. Berdasarkan ini kata beliau, as-sabiqun dan para pembesar tokoh-tokoh sahabat mayoritasnya masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Beliau mengingatkan, walamma kana tafdilu bainal umuri qad yatawahhamu minhu naqsun qad yutawahhamu minhu naqsun wa qadhun fil mafdhul ihtaraza ta'ala min hadha biqaulihi. Tatkala pembicaraan tentang afdol dan kurang afdol, di bawah yang lebih afdol, dari semua perkara bisa saja ada anggapan, kemungkinan ada anggapan kekurangan waqadah dan celaan kepada yang mafdul. Ya, oleh karena itu Allah jalla wa ala menjaga anggapan itu, jangan sampai ada anggapan sahabat yang masuk sebelum perjanjian Hudaybiyah lebih afdal, dari sisi dia berinfak lebih afdal, dia berperang lebih afdal, dia apa namanya masuk Islam lebih afdal dibanding dengan orang masuk Islam, berinfak, berjihad setelah perjanjian Hudaybiyah. Jangan sampai ada yang menyangka kalau ini adalah celaan terhadap orang yang masuk Islam, berinfak, berjihad setelah perjanjian Hudaybiyah. Jangan sampai Anda anggapan demikian, maka Allah Jalla wa Ala segera menutupi anggapan itu dengan firman-Nya, wa kullu wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka, baik yang masuk Islam sebelum atau setelah perjanjian Hudaybiyah, telah Allah janjikan baginya al-jannah, yaitu surga. Ai alladhi aslamu wa qatalu wa anfaqu min qablil fathi wa ba'dahu kulluhum wa'adahullahul jannah. Semuanya Allah janjikan surga. Wa hadha yadullu ala fadli sahabati kullihim radiyallahu anhum haythu syahidallahu lahum bil iman wa wa'adahumul jannata wallahu bima ta'maluna khabir fayujaza kullam minkum ala ma ya'maluhu min amalihi. Orang-orang yang masuk Islam dan berperang, berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah atau setelah perjanjian Hudaybiyah, semuanya dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla surga. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa keutamaan menunjukkan atas keutamaan para sahabat secara keseluruhan radhiyallahu anhum dari sisi Allah Jalla wa Ala menyaksikan keimanan mereka dan menjanjikan mereka al-jannah, yaitu surga. Allah Jalla wa Ala terhadap apa yang mereka perbuat atau kalian lakukan Maha mengetahui, sehingga akan dibalas setiap kalian sesuai dengan apa yang dia kerjakan dari amalan-amalannya. Contoh yang lain yang semakna dengan ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada anggapan bahwa mukmin yang lemah itu tidak baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelahnya, wa fi kullin khairun. Pada setiap orang yang beriman itu terdapat kebaikan. Wa fi kullin khairun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Jangan sampai ada orang yang beranggapan bahwa mukmin yang lemah itu nilainya rendah, tidak punya harga, tidak punya nilai. Rasul sallallahu alaihi wasallam segera menutup anggapan ini dengan mengatakan wa fi kullin khairun. Pada setiap orang yang beriman, baik dia mukmin kuat atau mukmin yang lemah, terdapat kebaikan. Ini juga yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya, agar jangan sampai ada orang yang menganggap al-mafdul, orang yang kurang keutamaannya ini, jelek atau mungkin dicela. Maka Allah Jalla wa'ala menutup anggapan itu dengan mengatakan wa kullu wa'adallahu al-husna. Semua sahabat itu telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala surganya. Baik yang masuk Islam, yang berinfak, yang berperang